Doa ketika bercermin. Alhamdulillah, Allah telah kasih rupa yang cantik buat Nisa. Oh iya, kata Umi, sebelum kita bercermin, sebaiknya baca doa dulu. Begini doanya, teman-teman. Alhamdulillahi Allahumma kama hasan taholki pahasin huluki. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku.